Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ini, di rumah Allah Azza wa Jalla yang penuh berkah, kembali kita dipertemukan di majlis ilmu dalam rangka tafaqquh fid din, berusaha lebih memahami agama Allah Azza wa Jalla yang mulia ini. Semoga kita semuanya insyaallah ta'ala termasuk orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhumah, hadis yang insyaallah sudah sering kita dengarkan, hadis yang harus menjadi cambuk bagi kita untuk semangat menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia dengan agama. Jadi seseorang yang Allah kehendaki menjadi orang baik, maka Allah Azza wa Jalla akan menganugerahkan kepadanya pemahaman agama. Dan tentunya memahami agama tidak mungkin datang dengan sendirinya, melainkan harus belajar dan menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan, innamal ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Ilmu itu hanyalah didapat dengan menuntut ilmu. Begitu pula pemahaman hanyalah didapat dengan belajar, berusaha memahami. Oleh karena itu, ketika seorang hamba diberikan hidayah oleh Allah untuk menghadiri majelis-majelis ilmu dan bersemangat untuk belajar ilmu agama, maka itu adalah sebuah tanda Allah Azza wa Jalla menghendaki kebaikan baginya. Dan Allah telah memberikan kepadanya nikmat yang sangat besar, bahkan nikmat terbesar, karena kebaikan seluruhnya terdapat dalam ilmu agama. Maka hendaklah kita lebih meningkatkan semangat dan keseriusan kita serta perhatian kita di dalam mempelajari ilmu agama. Dan pada kesempatan yang mulia ini insyaallah kita akan mempelajari salah satu ilmu yang terpenting dalam hidup kita. Ilmu yang akan menyelamatkan kita dari bahaya terbesar. Bahaya terbesar yang mengancam seorang hamba. Tidak ada yang lebih berbahaya daripada perbuatan dosa kesyirikan. Di dunia ini ada banyak bahaya yang mengancam kita. Mengancam fisik kita, mengancam keluarga kita, mengancam harta kita, sampai mengancam jiwa kita atau nyawa kita. Maka ketahuilah jemaah sekalian, semua itu tidak ada apa-apanya dibandingkan bahaya yang mengancam akidah kita. Itu yang lebih harus kita khawatirkan. Itu yang lebih harus kita takutkan. Seseorang yang mengkhawatirkan keselamatan jiwanya, seseorang yang menakutkan keselamatan fisiknya, keluarganya, hartanya, tapi tidak mengkhawatirkan keselamatan akidahnya, tidak menakutkan bagi dirinya keselamatan akidah keluarganya, yang lebih dia pentingkan keselamatan fisik mereka, agar mereka tidak sakit, agar mereka tidak kelaparan, agar mereka tidak kedinginan. Maka jemaah sekalian, kalau seperti itu keadaannya, maka kita telah ditipu oleh setan. Karena bahaya terbesar yang mengancam kita adalah bahaya terhadap akidah kita, terhadap iman kita, terhadap tauhid kita. Oleh karena itu, di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada beliau dan kepada seluruh umat, "La tusyrik billah wa in kutta'ta wa hurrikta. La tusyrik billahi syai'an." Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa in kutta'ta wa hurrikta. Walaupun kamu dibunuh dengan cara dipenggal-penggal atau dengan cara dibakar. Jamaah sekalian, ini adalah pembunuhan yang paling kejam, yang paling sadis. Disiksa dulu kemudian dibunuh. Dipenggal-penggal dulu, baru mati. Kalau mati dulu baru dipenggal-penggal, gak kerasa. Tapi dipenggal-penggal dulu baru mati. Dibakar dulu, tersiksa dulu baru mati. Walaupun bahaya yang demikian besar itu kita hadapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jangan engkau berbuat syirik sedikit pun. Itu sudah bahaya terbesar yang mengancam fisik kita dan nyawa kita, yaitu dibunuh dengan cara yang paling kejam. Tetapi itu bukan sebuah alasan bagi kita untuk mempersekutukan Allah. Tidak boleh. Tidak boleh kita berbuat kesyirikan. Hanya saja untuk umat Islam Allah berikan keringanan. Kalau dia tidak sanggup untuk bersabar, maka Allah berikan keringanan. Boleh berbuat syirik, tapi hanya secara zahir. Kalau disiksa, Dia boleh berbuat syirik, namun hanya secara zahir. Adapun hatinya, selamanya harus bertauhid, harus beriman kepada Allah. Karena hati enggak mungkin dipaksa. Jadi dalam kondisi kita dipaksa, dan kita akan tertimpa mudarat besar, atau mengancam nyawa, atau mengancam jiwa keluarga, Allah yang Maha Penyayang memberikan keringanan kepada kita untuk berbuat dosa syirik. Tapi dengan syarat, kita lakukan itu hanya secara zahir. Adapun hati kita tetap beriman. Dan kita juga gak bisa melawan, gak bisa lari. Kondisinya betul-betul terpaksa. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 106. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap beriman. Adapun kalau hatinya ikut kafir walaupun dengan dipaksa, maka dia menjadi kafir. Maka dia menjadi kafir. Karena hati gak mungkin dipaksa. Tidak ada yang bisa mengetahui isi hati orang. Tapi katanya ada seorang kiai bisa tuh tahu isi hati orang. Dia mengatakan, saya tahu isi hatimu. Ternyata benar. Ketahuilah jemaah sekalian, itu bukan kiai, itu namanya dukun. Itu namanya dukun. Yang sok tahu perkara gaib. Padahal Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Makhluk di langit, para malaikat, tidak tahu perkara gaib. Semua yang di bumi, manusia dan jin, apapun yang di bumi, tidak tahu perkara gaib. Hanya Allah yang tahu perkara gaib. Dalam surat An-Naml ayat ke-65. Katakanlah, tidak ada yang mengetahui perkara gaib, satupun makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Jadi, kalau ada yang sok tahu perkara gaib, maka dia telah menyamakan dirinya dengan Allah. Kalau kita percaya seseorang tahu perkara gaib, bisa tahu masa depan orang, bisa tahu kejadian yang akan datang, bisa mengetahui apa isi hati manusia, maka berarti kita telah samakan orang itu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah syirik. Jadi jamaah sekalian, hati gak mungkin dipaksa. Maka Allah berikan keringanan, boleh berbuat syirik bagi orang yang dipaksa, namun itu hanya berlaku secara zahir saja. Secara zahir. Hatinya tetaplah harus beriman. Kalau hatinya mengikuti pemaksaan tersebut, yaitu melakukan kekafiran, atau setuju dengan perbuatan kekafiran yang dia lakukan, maka dia menjadi kafir. Dan nampaknya umat-umat terdahulu, mereka tidak diberikan keringanan ini. Mereka tidak diberikan keringanan ini. Maka dari itu, kita pernah mendengar peristiwa Ashabul Ukhdud, yang juga Allah sebutkan dalam Al-Quran, tentang orang-orang yang beriman, kemudian dipaksa oleh rajanya untuk kafir kepada Allah. Raja itu membuat parit besar, lalu dinyalakan api yang besar. Siapa yang tidak mau beriman, disuruh, siapa yang tidak mau murtad keluar dari agama Allah, disuruh melompat ke dalam api. Maka orang-orang yang beriman dahulu, satu persatu melompat ke dalam api. Mereka memilih mati dalam keadaan yang paling mengerikan, daripada harus melakukan kesyirikan. Dan Nabi SAW juga mengabarkan tentang seorang wanita yang sedang menyusui anaknya. Anaknya masih di usia persusuan. Dia adalah wanita beriman. Ketika dia dipaksa untuk melompat atau kembali kepada agama yang dulu, yaitu murtad, maka dia menjadi ragu-ragu untuk melompat. Apa yang membuat dia ragu? Karena dia kasihan kepada anaknya. Karena dia kasihan kepada anaknya. Maka dengan izin Allah, anak itu bisa berbicara, anak yang masih menyusui itu bisa berbicara, dan dia mengatakan kepada ibunya, "Ya umma isbirih, fa innaki alal haq." Wahai ibu, bersabarlah, karena sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Maka ibunya pun melompat membawa anak tersebut. Itulah jemaah sekalian yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Mungkin kita tidak sampai diuji seperti itu. Dan kita berlindung kepada Allah dari musibah yang kita tidak sanggup untuk menanggungnya. Artinya, kalau kita bandingkan ujian keimanan yang menimpa kita dan orang-orang beriman terdahulu, maka ujian yang menimpa kita tidak ada apa-apanya. Itu pun Allah masih berikan banyak keringanan kepada kita. Namun, tidak boleh kita berbuat kesyirikan dengan hati. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, kenapa Nabi SAW berpesan, jangan kamu berbuat syirik, jangan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, walau kamu dibunuh dengan cara yang paling kejam, dengan cara yang paling sadis. Karena jemaah sekalian, musibah dan bahaya di balik dosa kesyirikan itu jauh-jauh lebih besar dibandingkan bahaya apapun yang mengancam kita di dunia ini. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan demikian, karena bahaya kesyirikan lebih dahsyat. Bahaya apapun yang menimpa fisik kita semua akan berakhir dengan kematian. Setelah mati, sudah, enggak ada lagi yang terasa. Enggak ada orang sakit kanker, tumor ganas, sampai dikubur masih terasa. Enggak ada, sembuh sudah. Tetapi ketika dia berbuat kesyirikan dan kekafiran kepada Allah, maka telah menantinya azab yang sangat pedih di alam kubur. Azab yang sangat pedih di alam kubur. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan jeritan kesakitan, teriakan orang yang diazab di alam kubur itu bisa didengarkan oleh seluruh makhluk yang ada di sekitarnya kecuali manusia dan jin. Allah tidak perdengarkan. Saking dahsyatnya yang dia rasakan, dia, orang-orang atau makhluk yang ada di sekitarnya semua bisa mendengarkan teriakannya, jeritannya, kecuali manusia dan jin. Juga disebutkan dalam sebagian riwayat, seandainya manusia mendengarkan teriakannya, maka manusia akan pingsan karena saking dahsyatnya yang dia rasakan. Itu di alam kubur. Tapi dia berdoa di alam kubur, Rabbila tukimis sa'ah, wahai Rabbku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Padahal kalau nanti terjadi hari kiamat, dia keluar dari kubur. Dia tersiksa di alam kubur, tapi dia tidak mau keluar dari kubur. Kenapa jemaah sekalian? Karena sudah diberitahukan kepadanya, kalau dia keluar nanti dari alam kubur, telah menantinya azab yang lebih dahsyat, yaitu azab di padang mahsyar, kemudian azab api neraka. Dia tidak mau keluar dari kubur, padahal dia tersiksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus kita pahami. Bahaya apapun yang mengancam kita di dunia ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bahaya kesyirikan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas insyaallah taala 10 bahaya kesyirikan. Dan mungkin akan kita tambahkan dengan beberapa contoh perbuatan dosa syirik. Bahaya yang pertama, Dosa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan apabila pelakunya mati sebelum bertobat. Inilah bahaya yang pertama. Ini bahaya terbesar yang mengancam kita. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surat An-Nisa dalam dua ayat, ayat 48 dan 116. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa yang lebih ringan daripada kesyirikan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jamaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita, semua dosa apapun selain kesyirikan dan kekafiran masih ada harapan untuk pelakunya diampuni oleh Allah, walaupun sampai mati dia enggak tobat. Walaupun sampai mati dia enggak bertobat, masih ada harapan Allah mengampuninya kalau Allah menghendaki. Bahkan seandainya dia betul-betul bersih dari kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil, maka dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi kurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, andaikan engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak mempersekutukan aku sedikitpun. Sedikitpun di sini maknanya tidak syirik besar, tidak pula syirik kecil. Tidak banyak dan tidak sedikit. Sedikitpun dia enggak melakukan syirik. Maka apa kata Allah? Sungguh aku akan memberikan kepadamu ampunan sepenuh bumi itu pula. Oleh karenanya jemaah sekalian, para ulama mengatakan, sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan adalah tauhid, memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan menjauhi kesyirikan. Dan jemaah sekalian, mendapatkan ampunan Allah itulah yang paling kita butuhkan untuk masuk surga. Enggak mungkin kita masuk surga kalau Allah tidak mengampuni kita. Tidak mungkin kita masuk surga hanya bermodal amalan-amalan kita. Di dalam as-sahih dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "La yudkhilu ahadakum amaluhu al-jannah." Tidak seorang pun dari kalian yang amalannya bisa memasukkan dia ke dalam surga. Sahabat bertanya, "Wala anta ya Rasulullah? Apakah tidak juga engkau wahai Rasulullah?" Maka beliau menegaskan, "Wala ana illa ayyatagammadani Allahu bi rahmatin minhu wa maghfiratin." Tidak pula aku tidak akan masuk surga karena amalanku, melainkan aku masuk surga karena Allah telah mencurahkan kepadaku rahmatnya dan ampunannya. Maka ketahuilah jemaah sekalian, sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan adalah tauhid, melebihi taubat sekalipun. Tauhid adalah sebab terbesar hamba mendapatkan ampunan. Sebaliknya, orang yang berbuat kesyirikan, kalau dia tidak taubat sampai mati, tidak ada harapan lagi dia mendapatkan ampunan. Kalau begitu jemaah sekalian, kita harus lebih takut terjerumus dalam dosa syirik. Betul, kita harus takut terjerumus dalam riba, di dalam dosa korupsi, mencuri, menggibah, dan lain-lain. Tapi kita harus lebih takut lagi terjerumus dalam dosa kesyirikan, karena dosanya lebih besar. Dosa apapun selain kesyirikan masih mungkin diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jemaah sekalian, seandainya kita punya kawan, kita punya keluarga, kita punya kenalan, atau orang tua kita sendiri, dia suka berbuat dosa. Dalam hidupnya bergelimang dosa. Tapi dia tidak melakukan kesyirikan dan kekafiran. Dia mati sebagai seorang muslim. Maka kita diizinkan oleh Allah untuk mendoakan ampunan baginya. Apalagi orang tua kita, wajib. Wajib bagi anak, bagaimanapun keadaan orang tuanya, seburuk dan sejelek apapun orang tuanya, koruptor misalkan orang tuanya, penjahat besar orang tuanya, selama dia masih muslim, mati sebagai muslim, tidak melakukan kesyirikan dan kekafiran, anak wajib mendoakan. Dan bisa jadi Allah mengampuni dosa orang tuanya karena doa anaknya. Tetapi sedekat apapun seseorang dengan kita, walaupun orang tua kita sendiri, kalau dia mati sebagai seorang musyrik atau orang yang kafir kepada Allah, kita enggak boleh doakan dia. Karena Allah enggak akan mengampuni. Dan juga karena Allah telah melarang. Allah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan pamannya Abu Thalib. Subhanallah, kurang apa kebaikan Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah Abu Thalib, seakan-akan tidak ada kejelekannya satupun, kecuali satu saja, yaitu dia orang musyrik, mempersekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Maka ketika dia mati, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin mendoakan supaya dia diampuni, tapi Allah langsung turunkan ayat menegur beliau dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba. Tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampun bagi kaum musyrikin walaupun kerabat mereka yang terdekat. Jadi jemaah sekalian, kita memohonkan ampun juga dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena Allah tidak akan ampuni. Karena Allah sudah tetapkan dia tidak akan mendapatkan ampunan. Inilah jemaah sekalian, bahaya yang pertama. Kemudian yang kedua, dosa syirik menghapuskan amalan. Apabila itu syirik besar, menghapuskan seluruh amalan. Seandainya seseorang beramal 50 tahun lamanya, setelah itu dia berbuat dosa syirik, maka terhapus seluruh amalannya. Adapun syirik kecil seperti riya, maka itu akan menghapus amalan yang menyertainya. Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta layahbatanna amaluka wa latakunanna minal khasirin. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan kepada para nabi sebelummu, kalau kamu berbuat syirik, maka terhapuslah amalanmu dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. Begitu pula di surat Al-An'am ayat 88. Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, terhapuslah amalan-amalan yang telah mereka kerjakan. Kemudian bahaya syirik yang ketiga, dosa syirik adalah kebodohan terbesar. Dosa syirik adalah kebodohan terbesar. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang yang berbuat syirik itu, dia berharap, dia berdoa, dan dia menyembah kepada selain Allah yang sama sekali tidak bisa menolongnya, tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Inilah kebodohan terbesar. Bahkan terkadang mereka menyembah patung-patung yang mereka buat sendiri. Oleh karena itu jemaah sekalian, di antara metode dakwah kepada orang musyrik adalah mengajak mereka berpikir, menggunakan akal sehat mereka. Karena yang mereka lakukan adalah kebodohan terbesar. Banyak sekali ayat Al-Quran yang mengajak mereka untuk berpikir, menggunakan akal sehat mereka, bahwa semua yang mereka sembah selain Allah tidak berhak untuk disembah. Di antaranya di surat Al-Hajj ayat ke-73, Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhan nasu duriba mathalun, wahai manusia, telah dibuat perumpamaan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah perumpamaan ini. Innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba walau ijtama'u lah. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah, yang kalian panjatkan doa kepada selain Allah, tidak sanggup menciptakan apapun walau hanya seekor lalat, meskipun mereka bersatu untuk menciptakannya. Tidak ada jemaah sekalian satupun makhluk yang bisa menciptakan walau hanya seekor lalat, apalagi menciptakan kebaikan untuk kita atau rezeki bagi kita. Lalu untuk apa kita menyembah dia? Dia gak bisa buat apa-apa kepada kita. Kemudian kata Allah, wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastankidhuhu minhu. Seandainya lalat itu merampas sesuatu dari mereka, maka mereka tidak bisa mengambil kembali, tidak bisa menyelamatkan dari lalat tersebut. Da'ufat talibu wal matlub, sangat lemah yang menyembah dan yang disembah. Makhluk-makhluk yang lemah itu kok disembah oleh manusia? Kenapa kita menyembah Allah? Karena kita mengharapkan kebaikan dari Allah. Kita mengharapkan diselamatkan dari azab dan dimasukkan ke dalam surga. Diberikan rizki yang berkah. Dianugerahkan segala kenikmatan. Lalu, mengapa mereka menyembah makhluk yang tidak bisa berbuat apa-apa? Kemudian secara khusus, Allah ingatkan kepada orang-orang yang menyembah Nabi Isa bin Maryam, atau yang mereka sebut Yesus Putra Maria. Secara khusus dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla mengajak mereka untuk berpikir. Di surat Al-Ma'idah, ayat mulai ayat 75, Allah Azza wa Jalla secara khusus mengajak berfikir orang-orang yang menyembah Nabi Isa alaihi salam. Allah berfirman, mal masih ibnu Maryam illa rasulun, tidaklah Al-Masih putra Maryam kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah, telah berlalu sebelum beliau para rasul yang lain, dan ibunya Maryam adalah Siddiqah, seorang yang benar-benar jujur. Kana ya'kulani ta'am. Kemudian perhatikan jemaah sekalian, Allah mengatakan keduanya makan makanan. Untuk apa dikabarkan keduanya makan makanan? Agar mereka berpikir Nabi Isa AS dan ibunya sama seperti kita manusia biasa yang butuh makan. Bukan yang memberi rezeki, tapi butuh rezeki dari Allah. Maka mereka tidak pantas disembah. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma unzur anna yu'fakun. Kata Allah, ini sekarang pelajaran bagi kita. Lihatlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat. Dan lihatlah bagaimana mereka dipalingkan dari kebenaran. Artinya jemaah sekalian, tersesatnya mereka harus kita ambil pelajaran. Jangan sampai kita ikut tersesat. Makanya dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berpesan secara khusus, "La tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun faqulu Abdullahi wa rasuluh." Jangan kalian memuji aku seperti umat Nasrani memuji Yesus putra Maryam. Aku ini hanyalah seorang hamba. Katakan saja hamba Allah dan Rasulnya. Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khawatir umatnya memperlakukan beliau seperti umat Nasrani memperlakukan Nabi Isa alaihi salam. Nabi mengajak kita berpikir, aku ini hanya manusia, sama seperti kalian. Tidak pantas untuk disembah. Padahal beliau adalah hamba Allah yang paling mulia. Dan juga secara khusus, Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada umat manusia dalam surat Al-A'raf ayat 188. Kul, katakan wahai Muhammad, la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Aku tidak punya kuasa untuk memberi manfaat kepada diriku sendiri ataupun menimpakan mudarat kecuali yang sudah Allah kehendaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengajak kita berpikir menggunakan akal sehat. Makhluk yang paling mulia ini lebih mulia daripada Nabi Isa, dan Nabi Ibrahim juga lebih mulia daripada Nabi Isa. Tetapi tidak pantas dipersekutukan dengan Allah. Oleh karena itu, beliau disuruh mengatakan, saya enggak bisa memberi manfaat untuk diri saya sendiri, apalagi untuk orang lain. Begitu pula di akhir surat Al-Kahfi, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakan wahai Muhammad, aku ini hanyalah manusia seperti kalian. Kemudian jemaah sekalian, kita lanjut. Ucapan Allah, firman Allah kepada orang-orang Nasrani. Tadi ayat 75 Al-Ma'idah. Berikutnya ayat 76-nya. Kul, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, Ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darra wa la naf'a. Apakah kamu menyembah selain Allah yang tidak bisa menimpakan mudarat kepadamu, tidak pula bisa memberi manfaat? Wallahu huwas sami'ul alim. Dan Allah dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Jadi ini dua ayat mengajak orang-orang Nasrani berpikir, kenapa menyembah Nabi Isa alaihissalam? Dia manusia biasa, sama seperti kalian. Dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang dikhususkan untuk orang Nasrani. Di antaranya membantah syubhat mereka. Mereka mengatakan, Nabi Isa itu kan spesial, lahir tanpa ayah. Maka Allah telah membantah mereka. Allah mengatakan, Inna masala Isa indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turabin, thumma qala lahu kun, fayakun. Sesungguhnya, perumpamaan Isa di sisi Allah sama saja dengan Adam. Adam Allah ciptakan dari tanah. Kemudian Allah katakan, kun, jadilah. Maka terciptalah beliau. Jadi, penciptaan Nabi Isa AS juga dengan kun. Bahkan kalau seandainya Nabi Isa pantas dituhankan hanya karena beliau lahir tanpa ayah, sebenarnya kalau begitu, Nabi Adam AS lebih pantas dituhankan. Sebab beliau bukan hanya tanpa ayah, tapi juga tanpa ibu. Bahkan jasad beliau Allah ciptakan langsung dengan tangannya yang maha mulia. Iya. Jadi ini termasuk metode dakwah yang baik, ngajak mereka berpikir menggunakan akal sehat. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti ini. Karena orang yang mempersekutukan Allah adalah orang yang melakukan kebodohan terbesar sebab tidak menggunakan akal sehat mereka. Kemudian yang keempat, dosa syirik itu adalah penghinaan kepada Allah. Inilah jemaah sekalian, Mengapa dosa syirik itu adalah dosa terbesar? Walaupun mungkin enggak merugikan orang. Beda dengan mencuri, merugikan orang. Korupsi apalagi, orang banyak dirugikan. Tapi tetap saja dosa syirik lebih-lebih besar. Kenapa? Karena di dalam dosa kesyirikan mengandung penghinaan, perendahan dan pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab orang yang berbuat kesyirikan telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dan itulah arti syirik. Syirik itu artinya adalah taswiyatu ghairillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah. Apa yang khusus bagi Allah itu? Ada tiga. Rububiyah, uluhiyah, dan asma' wa sifat. InsyaAllah ta'ala kita terangkan nanti di bagian akhir. Namun itulah arti syirik. Menyamakan Allah dengan selain Allah. Dan selain Allah, semuanya adalah makhluk. Dan seluruh makhluk di hadapan Allah adalah hina dan rendah serta kecil. Tidak ada apa-apanya. Dan selalu butuh kepada Allah. Dan Allah tidak sedikit pun membutuhkan kita. Oleh karena itu, ketika seseorang menyamakan Allah dengan makhluk, maka itu adalah penghinaan kepada Allah. Dalam surat Al-Hajj ayat ke-62 Allah menegaskan, "Dzalika bi'anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir." Dialah Allah sesembahan yang hak. Adapun semua yang mereka sembah selain Dia, semua yang dianggap Tuhan selain Dia, yang disembah oleh manusia selain Dia adalah batil. Batil itu artinya salah, tidak benar. Allah sendiri yang menegaskan. Dialah Allah sesembahan yang benar. Semua yang disembah selain Dia salah, tidak benar. Kemudian perhatikanlah jemaah sekalian. Allah kemudian menjelaskan alasan mengapa hanya Dia yang pantas disembah. Wa anna Allaha huwal aliyyul kabir. Karena hanya Dia Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Hanya Dia yang maha tinggi, hanya Dia yang maha besar. Maka hanya Dia saja yang pantas untuk disembah. Ketika seseorang menyembah selain Dia, yang kecil, yang rendah, yang hina, maka berarti itu mengandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah. Dan itu tidak berpengaruh sama sekali walaupun dia berniat memuliakan Allah. Enggak berpengaruh. Makanya Allah berfirman tentang orang-orang musyrik, "Ma qadarullaha haqqa qadri." Mereka tidak memuliakan Allah dengan sebenar-benar pemuliaan. Kenapa Allah bicara begitu? Karena orang-orang musyrik dahulu mereka ingin memuliakan Allah. Sebagian mereka melakukan kesyirikan justru untuk memuliakan Allah. Di antara logika mereka, Allah itu kan maha suci, Allah maha tinggi, kami ini banyak dosa, kami gak bisa beribadah langsung kepada Allah, kami perlu perantara. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Az-Zumar ayat ketiga, mereka berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah selain Allah kecuali dengan tujuan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Jadi tujuan mereka menyembah selain Allah dulu justru tujuan yang mulia, supaya mereka tambah dekat dengan Allah. Tapi mereka lakukan dengan cara melakukan dosa terbesar. Jadi gak ada pengaruh. Walaupun mereka berniat baik, kalau caranya salah, maka Allah murka kepada mereka. Iya. Dan jemaah sekalian, inilah alasan logis Kalau ada orang yang sulit memahami, kenapa sih Islam mengajarkan harus membenci orang kafir? Itu ajaran Islam. Ajaran Islam yang paling asasi. Namun sangat disayangkan banyak umat Islam, dia sudah belajar berbagai macam ilmu. Berbagai macam ilmu dia sudah pelajari. Ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, teori-teori yang dimunculkan dari kepala-kepala manusia, dia sudah pelajari banyak. Bagaimana berbangsa dan bernegara, dia sudah pelajari. Tapi sayang, dia tidak serius belajar ilmu Islam. Sehingga enggak ngerti. Ini ajaran Islam yang paling asasi. Membenci dan memusuhi orang kafir. Dan mereka sulit memahami. Kok ada ajaran Islam seperti itu? Maka jemaah sekalian, inilah penjelasan logisnya. Biar mereka ngerti. Kenapa Islam mengajarkan kita untuk membenci dan memusuhi orang kafir? Karena semua orang yang kafir dan mempersekutukan Allah adalah orang-orang yang menghina Allah, merendahkan Allah, bahkan memusuhi Allah dan Rasulnya. Apa bentuk permusuhannya? Kekafiran dan kesyirikan itu sendiri. Allah tegaskan di surat Al-Mujadilah ayat ke-22. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapati satu kaum yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu enggak mungkin. Dia bukan orang beriman kalau tidak membenci dan memusuhi orang kafir. Jamaah sekalian, apakah masuk akal jika ada orang yang membenci orang tua kita, menghina orang tua kita, padahal orang tua kita enggak salah apa-apa. Dia benci, dia hina. Lalu kita berteman karib dengannya? Lalu kita tidak membencinya? Kalau begitu kita anak durhaka. Orang tua kita enggak salah, dibenci dan dihina oleh dia. Maka tentu kita harus juga membencinya. Maka jemaah sekalian, bagaimana dengan orang yang menghina Allah? Bagaimana dengan orang yang merendahkan dan melecehkan Allah? Itu lebih pantas untuk dibenci. Kalau kita orang beriman. Sebagaimana Allah tegaskan dalam ayat ini, surat Al-Mujadilah ayat ke-22. Tidak ada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kecuali dia harus membenci orang kafir. Tapi, kita juga harus bisa membedakan. Membenci beda dengan menzolimi. Adapun menzolimi, dilarang dalam syariat kita. Maka, selalu jemaah sekalian, orang yang sesat itu berada di dua kutub ekstrim. Selalu begitu. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu di pertengahan. Maka di sini ada dua kutub ekstrim. Yang pertama, yang tidak membenci sama sekali terhadap orang kafir. Mendukung mereka. Bahkan mereka juga kepada yang sesama muslim justru lebih benci. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membenci orang-orang kafir, tapi kemudian berbuat zalim kepada mereka. Dua-duanya salah. Tapi yang pertama lebih salah. Yang pertama adalah kekufuran dan kemunafikan. Yang kedua adalah kefasikan. Maka bersikaplah pertengahan. Walaupun kita membenci orang yang dibenci oleh Allah, tapi Allah juga melarang kita untuk berbuat zalim kepada mereka. Oleh karena itu, fakta berbicara, fakta membuktikan, tidak ada negeri yang muslimnya mayoritas, lalu orang-orang kafir dizolimi. Tidak ada. Tidak ada satupun negeri yang muslimnya mayoritas, kemudian orang-orang kafir ditindas, dizolimi, atau tidak nyaman. Tidak ada. Kalau sebaliknya, enggak terhitung lagi. Ketika mereka yang mayoritas, ketika mereka yang kuat, umat Islam ditindas. Hak-haknya tidak diberikan. Di negara-negara yang paling keras meneriakan demokrasi dan kebebasan hari ini, masih melarang wanita-wanita muslimah untuk berjilbab atau bercadar di tempat-tempat umum. Negara-negara Eropa, yang hari ini paling keras, paling lantang meneriakkan demokrasi dan kebebasan. Justru mereka yang melarang wanita-wanita berjilbab di tempat-tempat umum. Bahkan bisa jadi dihukum atau didenda besar. Bahkan tidak sedikit umat Islam di negeri yang mereka mayoritas disembelih. Di zaman modern ini, bukan zaman purba, zaman modern. Seperti yang terjadi di Rohingya, di Palestina, di Suriah juga begitu. Walaupun semuanya Muslim, tapi datang kekuatan besar yang kafir, yaitu komunis Rusia, menyembelih saudara-saudara kita kaum Muslimin. Jadi, orang-orang kafir, orang-orang non-Muslim, gak usah takut, gak usah khawatir, tinggal di negeri Muslim. Kalian aman. Karena Islam mengajarkan kepada kita, tidak boleh berbuat zolim kepada orang kafir. Walaupun kenyataannya saudara-saudara kita di negeri minoritas Muslim ditindas, bahkan disembelih. Jadi jemaah sekalian, ini sebuah penjelasan logis agar kita paham mengapa ajaran Islam memerintahkan kita untuk membenci orang-orang yang Allah benci tersebut. Baik, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, dan ini sekaligus menjadi renungan atas apa yang terjadi pada sebagian saudara-saudara kita di beberapa daerah yang tertimpa musibah, baik musibah gempa, tsunami, dan lain-lain. Ketahuilah jemaah sekalian, termasuk bahaya dosa kesyirikan yang kelima adalah syirik itu merupakan sebab terbesar terjadinya musibah dan malapetaka di muka bumi. Dosa syirik adalah sebab terbesar terjadinya musibah dan malapetaka di muka bumi. Allah ingatkan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa. Beriman artinya tidak berbuat syirik. Karena kalau orang berbuat syirik, imannya batal. Bertakwa itu artinya ittiba, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang mereka lakukan, kata Allah, sungguh benar-benar akan kami buka bagi mereka keberkahan rezeki dari langit dan bumi. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan. Mereka tidak mau beriman, mereka mempersekutukan Allah. Mereka tidak mau ittiba, mereka menyelisihi para rasul. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Harus merenung, harus kembali bertobat. Dan itu tanda kasih sayang Allah. Allah ingatkan kita agar bertobat. Dhahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan, musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan. Di daratan gempa bumi, tsunami dari lautan. Akibat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Liyudhiqahum ba'dalladhi amilu, agar Allah timpakan kepada mereka sebagian dosa-dosa yang mereka lakukan. Hanya sebagian jemaah sekalian, bukan semuanya. Kalau semuanya, hancur kita. La'allahum yarji'un, agar mereka bertobat. Peringatan dari Allah, peringatan dari Allah untuk mereka dan untuk kita semuanya. Apa yang terjadi pada saudara kita harus menjadi pelajaran bagi kita. Kemudian Allah sebutkan juga tentang umat-umat terdahulu dalam surat Al-Ankabut ayat 40. Fakullan akhadna bidzambihi. Setiap mereka kami azab karena dosa yang mereka lakukan. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Di antara mereka ada yang kami timpakan hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah. Di antara mereka ada yang diazab dengan suara yang menggelegar sampai mematikan mereka. Wa minhum man khasafna bihil ard. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan ke bumi. Terjadi gempa bumi dan bumi terbelah, lalu mereka tenggelam ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Allah kabarkan kepada kita jamaah sekalian, bumi dan air itu tidak bergerak dengan sendirinya. Itu terjadi dengan izin Allah agar kita memetik pelajaran. Kemudian Allah tegaskan, "Wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun." Allah sedikit pun tidak menzalimi mereka, tapi merekalah yang menzalimi diri-diri mereka sendiri. Apa artinya menzalimi diri sendiri? Artinya berbuat dosa. Dan dosa terbesar adalah kesyirikan dan kekafiran. Harus bertobat. Harus bertobat kepada Allah. Itulah solusi terbaik agar kita terhindar dari musibah dan malapetaka. Sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, "Ma nazala bala'un illa bi dzambin wa ma rufi'a illa bi taubatin." Tidak turun satu musibah dan malapetaka di muka bumi kecuali karena dosa, dan tidaklah musibah dan malapetaka itu dihilangkan kecuali dengan taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, sekaligus di kesempatan ini kami menghimbau terutama untuk diri kami sendiri, kemudian kepada jamaah sekalian, dan lebih khusus lagi kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik itu di Lombok, di Palu, Donggala, Sulawesi Tengah, maupun di berbagai daerah lainnya atau di belahan bumi lainnya, bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menghilangkan musibah dan malapetaka yang menimpa kita. Kemudian sekaligus pada kesempatan ini juga saya menghimbau kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu saudara-saudara kita yang ditimpa musibah. Ini yang terjadi di Palu luar biasa. Terakhir saya baca informasi, sudah lebih 400 orang wafat, 500 lebih terluka berat, dan ratusan orang hilang belum ditemukan. 16 ribu lebih pengungsi. Yang mengungsi yang baru sempat tercatat sudah 16 ribu lebih. Luar biasa yang mereka rasakan. Maka ini kesempatan bagi kita untuk membantu saudara-saudara kita dan membuktikan bahwa kita umat Islam bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika kita menolong saudara kita, pada hakikatnya kita menolong diri kita sendiri. Pada hakikatnya, ketika kita menolong saudara kita, maka kita sedang menolong diri kita sendiri. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa melepaskan satu kesusahan orang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. "Wa man yassara 'ala mu'sirin yassara Allahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa memudahkan orang yang kesusahan, maka Allah akan mudahkan untuknya di dunia dan di akhirat. "Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. "Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih." Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Jadi ingatlah, ketika kita menolong saudara kita, maka kita sedang menolong diri kita sendiri. Tadi saya lihat kotaknya sudah lewat ya. Tolong diedarkan lagi. Ya. Siapa tahu ada yang mau nambah. Tadi panitia sudah mengumumkan insyaallah 100% hasil infak dan sedekah kajian hari ini akan dikirimkan untuk bantuan saudara-saudara kita di Palu. Iya. Barangkali ada yang mau nambah, tolong diedarkan lagi kotaknya. Iya. Ada yang mau ngasih kunci mobil juga enggak apa-apa. Yang penting tulis nomor mobilnya yang mana. Tapi kuncinya yang asli ya. Iya. Baik. Dan juga saya mohon doa, insyaallah hari Jumat saya ke sana. Iya. Inilah jemaah sekalian, bahaya syirik yang kelima. Yang keenam, syirik menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam dan mengekalkannya di neraka. Inilah jemaah sekalian bahaya terbesar. Inilah bahaya terbesar dari semua bahaya yang kita sebutkan di sini, yaitu yang keenam, dosa syirik besar. Begitu pula kufur besar menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Karena mempersekutukan Allah berarti membatalkan syahadat. Kalau syahadat batal, maka Islamnya juga batal. Dan kemudian mengekalkan pelakunya di neraka. Allah ingatkan dalam banyak ayat. Di antaranya, dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72. Innahu mayyushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannata wa ma'wahu annar wama lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka Allah haramkan surga atasnya, neraka adalah tempatnya, dan tidak ada yang bisa menolong orang-orang yang zalim tersebut. Inilah jemaah sekalian ancaman yang paling berbahaya. Orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir kepada Allah bukan hanya pasti masuk neraka, tapi kekal dalam neraka untuk selama-lamanya. Sejelek-jeleknya seorang muslim, seburuk apapun dia, selama dia tidak melakukan dosa yang membatalkan Islamnya, walaupun sampai mati dia tidak bertobat, pertama masih ada harapan dia diampuni kalau Allah menghendaki. Dan apabila Allah menghendakinya untuk diazab, maka azabnya tidak kekal. Kemudian dia masih berpeluang untuk mendapatkan syafaat. Tetapi orang-orang musyrik, kata Allah, وَمَا لِذَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ, tidak ada yang bisa menolong mereka. وَمَا لِذَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِئٍ يُطَعْ مَا لِذَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَا شَفِئٍ يُطَعْ. Tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu kawan setia dan pemberi syafaat yang akan ditaati. Jadi orang yang sudah mempersekutukan Allah sampai mati enggak bertobat, tidak ada harapan untuk mendapatkan syafaat. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan salah satu golongan manusia yang akan mendapatkan syafaat. Beliau bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang tidak berbuat syirik. Masih ada harapan dapat syafaat. Namun orang yang mempersekutukan Allah tidak mungkin diberi izin untuk mendapatkan syafaat kecuali untuk satu orang. Siapa dia? Abu Thalib. Tetapi karena dia musyrik, syafaat untuk dia tidak sampai mengeluarkan dari api neraka. Karena jasa-jasa besarnya selama dia masih hidup, maka Allah izinkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberi syafaat kepada pamannya Abu Thalib. Namun karena dia musyrik, syafaat untuk dia tidak sampai mengeluarkan dari neraka. Hanya diringankan azabnya, dan dia mengira dialah orang yang paling keras azabnya, karena dia enggak lihat yang lain. Seandainya dia lihat yang lain, maka dia tahu masih ada yang lebih berat daripada dia. Karena saking dahsyatnya azab yang dia rasakan, dia mengira dialah yang paling berat azabnya. Jadi jemaah sekalian, di neraka itu bukan hanya diazab secara psikis atau secara fisik, tapi juga secara psikis diazab, hatinya diazab. Iya. Kemudian yang ketujuh, orang musyrik orang yang menyembah selain Allah, orang yang menuhankan selain Allah adalah seburuk-buruk makhluk. Mereka itulah makhluk yang paling jelek. Sebagaimana Allah tegaskan dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surat Al-Furqan ayat ke-44. Am tahsabu anna aktsarahum yasma'un aw yaqilun? Apakah kamu mengira bahwa kebanyakan mereka mendengarkan dan berpikir, berakal dan merenungkan? Inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Perhatikanlah jemaah sekalian ayat yang mulia ini. Kata Allah, mereka lebih sesat daripada hewan. Mereka lebih buruk daripada hewan. Mereka lebih buruk daripada makhluk yang paling buruk. Juga dalam surat Al-Bainah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, yaitu ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan al-musyrikin, orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang menyembah selain Allah, tempat mereka di neraka jahannam, mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Kemudian yang ke-8, dosa syirik menafikan tujuan penciptaan hamba. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-56, Allah telah mengabarkan, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku saja. Inilah jemaah sekalian tujuan kita diciptakan. Menghamba hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka orang yang berbuat syirik, dia tidak merealisasikan tujuan keberadaannya di muka bumi ini. Kemudian yang ke-9, dosa syirik itu adalah penentangan terhadap dakwah seluruh para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat An-Nahl ayat ke-36, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu tagut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah yang satu saja dan jauhilah tagut, jauhilah segala sesuatu yang disembah selain Allah. Perhatikan jemaah sekalian, inilah dakwah para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Seluruh para nabi dakwahnya sama. Sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan ajaran baru. Justru inilah ajaran yang paling tua. Ajarannya para nabi dan rasul seluruhnya mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah dan melarang manusia menyembah selain Allah. Bahkan bukan hanya melarang. Para nabi menyerukan wajtanibu tagut. Jauhi penyembahan kepada selain Allah. Artinya apa? Dilarang menyembah selain Allah, dilarang juga mendekati. Oleh karena itu, semua dosa yang bisa, atau semua ucapan maupun perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan, itu juga dilarang. Dan itu juga dihukumi sebagai syirik kecil. Karena syirik kecil itu definisinya, kullu dzari'atin ila syirkil akbar. Segala sesuatu yang bisa mengantarkan kepada syirik besar, itulah syirik kecil. Jadi itu dakwah para nabi. Bukan hanya melarang syirik, tapi dilarang mendekati kesyirikan. Yang ke-10, ini yang terakhir, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. walaupun kalau kita kaji lagi lebih dalam, masih banyak peringatan-peringatan Allah tentang bahaya kesyirikan. Namun inilah yang bisa kita sampaikan. Yang ke-10 adalah dosa syirik itu bertentangan dengan fitrah manusia. Bertentangan dengan fitrah manusia. Manusia itu secara fitrahnya atau tabiatnya yang asli adalah menyembah Allah. Itu fitrah manusia. Tabiatnya yang asli. Sebagaimana Allah sebutkan juga dalam surat Al-A'raf ayat 172. Ayat yang menceritakan sejak kita berada di sulbi ayah kita, bahkan berada di sulbi Adam, Allah telah mengambil janji, alastu birabbikum, bukankah aku Rabb kamu yang pantas untuk disembah? Maka semua manusia menjawab, bala syahidna, tentu ya Allah, kami bersaksi. Begitu pula dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Perhatikan hadis ini jemaah sekalian. Ini bahaya orang tua terhadap anak. Orang tua yang seharusnya menjadi makhluk yang paling sayang kepada anak, ternyata dia berpotensi menjadi makhluk yang paling jahat, yaitu menjadi setan bagi anaknya. Menjadikan anaknya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati jadi orang tua. Orang tua bisa menjadi setan bagi anaknya. Membuat anaknya tersesat. Kemudian jemaah sekalian perhatikan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan orang tuanya lah yang menjadikan dia muslim. Tapi orang tuanya yang bisa menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kenapa? Karena dia sudah muslim. Muslim itu artinya orang yang menyembah Allah. Ini makna muslim yang paling hakiki. Yang menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Yang menuhankan hanya kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan fitrah. Setiap anak lahir di atas fitrah. Begitu pula dalam hadis qudsi riwayat Muslim, Allah Azza wa Jalla berfirman, khalaqatu ibadi hunafa fajtalathum syayatin an dinihim. Aku menciptakan hamba-hambaku hunafa. Hunafa itu artinya berpaling dari kesyirikan dan beribadah hanya kepada Allah. Namun setan datang kepada mereka dan menyesatkan mereka dari agama mereka. Oleh karena itu, dosa kesyirikan adalah dosa yang bertentangan dengan fitrah manusia. Artinya manusia itu udah gak beres dia. Dia sudah gak normal sebenarnya. Ketika dia berbuat kesyirikan, dia sudah keluar dari fitrahnya, dari sifatnya yang asli, dari tabiatnya, yang dengan itulah Allah menciptakannya. Inilah jemaah sekalian, 10 bahaya kesyirikan. Pembahasan yang terakhir. Tadi sudah kita jelaskan makna syirik. Apa makna syirik? Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Ini ada hadiah. Masya Allah, buku tebal ini. Silakan akhi. Satu lagi. Ada yang mau lengkapi, angkat tangan. Asma wa sifat. Baik, silakan akhi. Ambil hadiahnya. Jadi syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah, yaitu rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Ada yang bisa jawab dengan bahasa Arab? Silakan. Enggak apa-apa. Ada yang bisa jawab dengan bahasa Arabnya seperti yang saya sebutkan tadi? Enggak ada? Pas aja. Ya. Baik. Jemaah sekalian, Inilah arti syirik. Maknanya syirik besar. Menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah. Nah, tadi juga saya sudah sebutkan, apa itu syirik kecil? Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Silakan, Akhi. Itu contoh syirik. Yang saya tanya definisi syirik yang di belakang antum. Ahsan tabarakallahu fik. Segala sesuatu yang mengantarkan kepada syirik besar, maka itulah syirik kecil. Silakan, Akhi. Hadiahnya. Baik. Jadi jemaah sekalian, sebagaimana tauhid. Tauhid terdapat dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Begitu pula syirik. Syirik terdapat dalam rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat. Contoh syirik dalam rububiyah. Ketika seorang meyakini ada selain Allah yang mencipta. Ada selain Allah yang mengatur seluruh makhluknya. Ada selain Allah yang menguasai alam ini. Maka itulah syirik dalam rububiyah. Begitu pula meyakini ada selain Allah yang bisa memberi manfaat atau melindungi makhluk dari segala mara bahaya. Atau menentukan sesuatu itu bisa memberi manfaat atau menghilangkan bahaya. Itu juga syirik. Contohnya apa? Orang yang meyakini jimat. Kenapa orang yang meyakini jimat itu syirik? Karena dia meyakini jimat itu bisa memberi manfaat dan mudarat kepadanya. Begitu pula meyakini adanya hari-hari baik dan hari-hari buruk. Dan tentang jimat tadi, Rasulullah SAW menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa mengenakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Meyakini ada hari-hari yang bisa mendatangkan keberuntungan dan takut ada hari-hari atau angka-angka atau bulan-bulan yang bisa mendatangkan kesialan. Ini juga syirik. Syirik dalam rububiyah. Yaitu meyakini selain Allah bisa menentukan atau memberi manfaat atau melindungi dari mara bahaya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Ini contoh syirik dalam rububiyah. Kemudian syirik dalam uluhiyah. Ini lebih banyak lagi. Yaitu ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Itulah syirik dalam rububiyah. Seperti orang yang berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada para wali yang sudah wafat. Ataupun para nabi, ataupun malaikat. Jamaah sekalian, tidak ada bedanya dengan orang yang menyembah batu, yang berdoa kepada berhala, pepohonan, kepada setan sekalipun. Itu enggak ada bedanya dengan orang yang berdoa kepada para wali dan para nabi. Karena orang-orang Nasrani berdoa kepada nabi. Apa bedanya dengan orang yang berdoa kepada para wali? Sama, semuanya musyrik. Kenapa? Karena doa itu ibadah. Tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Begitu pula menyembelih. Menyembelih adalah ibadah. Barang siapa yang menyembelih untuk sesajen, untuk pendekatan diri dan persembahan, atau pengagungan kepada selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Karena menyembelih itu ibadah. Dan masih banyak contoh lain jemaah sekalian. Intinya semua bentuk ibadah yang dipersembahkan seseorang kepada selain Allah, maka itu syirik dalam uluhiyah. Kemudian syirik di dalam al-asma wa sifat. Syirik dalam nama-nama Allah. Contohnya adalah menamakan Allah bukan dengan namanya yang sebenarnya. Seperti orang-orang Nasrani menamakan Allah dengan Bapa. Ini syirik mereka dalam asma Allah. Kemudian mereka juga mempersekutukan Allah dalam sifatnya. Mereka sifatkan Allah seperti manusia, yaitu punya anak. Dan siapa saja yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk, berarti dia telah mempersekutukan Allah. Kalau ada yang mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk, wajah Allah seperti wajah makhluk, istiwanya Allah di atas arsy seperti makhluk di atas singgasananya, maka dia telah mempersekutukan Allah. Begitu pula yang menolak sifat-sifat ini juga kekafiran. Orang yang enggak mau percaya Allah punya tangan, orang yang enggak mau percaya Allah punya wajah, orang yang enggak mau percaya Allah istiwa di atas arsy, padahal Allah telah kabarkan itu semuanya dalam Al-Quran dan Sunnah, maka itu adalah kekafiran. Bukan kesyirikan, tapi kekafiran. Walaupun pelakunya pada umumnya diberi udhur. Kenapa? Karena kejahilan. Al-udhru bil-jahl. Ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat. Orang muslim yang melakukan kekafiran dan kesyirikan diberikan udhur karena kebodohan. Oleh karena itu jamaah sekalian, perlu kita ingatkan di sini, yang kita bahas adalah perbuatan. Adapun menghukum dan memvonis orang muslim yang melakukan syirik, itu masih ada aturan-aturan lain. Jadi bukan ini penjelasan ini bukan bermakna kita mengkafirkan setiap muslim yang terjerumus dalam dosa kesyirikan, tidak. Karena masih ada syarat-syarat lain yang harus terpenuhi. Sebab ulama sepakat adanya al-udhru bil jahal. Itu enggak ada perbedaan pendapat ulama. Sepakat seluruh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Orang muslim yang terjerumus dalam kekafiran, dia diberi udhur karena kebodohan. Sampai ditegakkan syarat-syarat pengkafiran dan dihilangkan penghalang-penghalangnya, barulah dia bisa divonis kafir. Iya. Jadi kalau ada yang menyamakan Allah sifat-sifatnya dengan sifat makhluk, dia musyrik. Sebagaimana orang yang menolak sifat-sifat Allah, dia juga kafir. Maka kita imani semua nama-nama dan sifat-sifat Allah dan tidak kita samakan dengan sifat-sifat makhluk. Inilah jemaah sekalian, secara garis besar, contoh-contoh kesyirikan, dan masih banyak lagi yang perlu kita pelajari agar kita tahu ini dosa kesyirikan dan kekafiran sehingga kita tidak terjerumus di dalamnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Bismillah. Saya sering berbeda pendapat dengan istri di rumah. Istri sering menyuruh saya membawa anak kami untuk diruqyah. Sedangkan saya selalu menolak karena dikhawatirkan kesyirikan. Dan ada sepotong hadis yang saya ingat, jangan meminta diruqyah. Masalah yang dialami anak kami adalah usia sudah remaja, tapi malas sekali menjalankan syariat Islam. Pertanyaannya, selain doa yang selalu kami sampaikan kepada Allah, benarkah jika kami bawa ke tempat ruqyah? Pertama, jika anak kita sakit, atau kelihatan ada gangguan jin misalkan, atau kena sihir, maka sangat baik kalau diruqyah. Sangat baik kalau diruqyah. Tetapi meruqyah itu kita enggak perlu orang lain. Cukup kita sendiri meruqyah. Karena meruqyah itu mudah. Bagaimana cara meruqyah? Membacakan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang sakit, kemudian tiup dia. Begitu saja. Cara meruqyah sangat mudah. Enggak perlu ada pelatihan ruqyah. Para sahabat meruqyah terkadang hanya baca satu surat pendek, yaitu surat Al-Fatihah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari, seorang sahabat meruqyah seorang kepala suku yang digigit oleh kalajengking. Sakit sekali, binatang berbisa. Seorang sahabat membacakan surat Al-Fatihah satu kali saja, langsung sembuh. Jadi mudah itu meruqyah. Tidak ada dalam Islam orang yang punya keahlian khusus meruqyah. Meruqyah itu enggak seperti ilmu kedokteran. Meruqyah itu ibadah. Setiap muslim harus beribadah. Harus ngerti cara meruqyah. Jadi kita enggak perlu dengan orang lain. Enggak harus jadi ustaz dulu baru bisa meruqyah. Walaupun betul beda orang bisa jadi beda manfaat ruqyah. Tapi itu bukan karena dia punya keahlian khusus meruqyah, bukan. Tapi karena tingkat keimanan dan ketakwaan. Tingkat keimanan dan ketakwaan. Karena hakikat ruqyah adalah doa. Tentu Allah lebih mengabulkan doa yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka yang harus kita lakukan adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Enggak ada keterampilan khusus. Ilmu bisa meruqyah tidak, jemaah sekalian. Sehingga butuh pelatihan-pelatihan tidak. Itu enggak perlu pelatihan. Dan saya belum pernah dapatkan ulama-ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah bikin pelatihan ruqyah, belum pernah. Begitu pula belum pernah saya pernah dengarkan ulama-ulama Ahlus Sunnah bikin klinik ruqyah. Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Shalal Fauzan, Syekh Mukbil, enggak ada mengajarkan pelatihan ruqyah ataupun klinik ruqyah. Karena meruqyah itu mudah. Baca dan tiup. Bagus juga tiup dengan sedikit ludah. Bukan meludah. Agak gerimis sedikit begitu. Boleh juga dibaca di air. Dibaca di air. Bacakan ruqyah. Kemudian minumkan kepada orang sakit. Kepada anak kita. Tapi kalau dia agak muntah-muntah, barangkali kita belum gosok gigi tadi. Ya. Jadi mudah caranya. Di air bisa. Baca di air, kasih minum. Atau dimandikan. Atau dimandikan. Iya. Caranya mudah. Gak perlu dibawa ke tukang ruqyah. Nah sekarang, bagaimana hukumnya minta ruqyah? Pertama, kalau kita minta ruqyah kepada para dukun, maka itu adalah syirik. Dukun juga bisa meruqyah. Tapi cara ruqyahnya dengan berdoa minta tolong kepada setan. Atau melakukan ritual-ritual yang diinginkan oleh setan. Dan mungkin saja bisa sembuh. Sebagaimana terjadi pada istri Ibnu Mas'ud. Jadi istri beliau namanya Zainab radhiyallahu anhuma. Kata Zainab kepada suaminya Ibnu Mas'ud, kenapa ruqyah mereka disebut syirik? Padahal aku dulunya kalau sakit mata, aku datang kepada seorang Yahudi. Kemudian dia bacakan mantra-mantranya, ternyata sembuh. Kenapa dibilang syirik? Terbukti sembuh kok. Maka lihat Ibnu Mas'ud, orang yang berilmu, sahabat Nabi SAW, tidak tertipu. Karena banyak orang ketika melihat sembuh, mereka anggap itu benar. Belum tentu jemaah sekalian. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, sebenarnya itu adalah tipu daya setan bersama dukun tersebut. Setan itu yang menusuk matamu. Agar kamu datang kepada dukun, lalu dukun itu membacakan mantra-mantranya, lalu setan itu melepaskan tusukannya. Jadi ini termasuk tipu daya setan dengan para dukun. Intinya adalah, walaupun sembuh, tetap tidak boleh. Maka kita harus pastikan dulu, ini orang yang meruqyah kita, ruqyah sesuai syariat, atau jangan-jangan ruqyahnya para dukun. Kalau kita minta ruqyah kepadanya, hukumnya syirik. Nah pertanyaannya jemaah sekalian, bagaimana kalau kita minta ruqyah dan ruqyahnya sesuai syariat? Kalau kita minta ruqyah untuk diri kita, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Kenapa makruh? Karena dalam hadis Bukhari dan Muslim, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan tentang 70 ribu orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sifat mereka diantaranya, la yastarkun, mereka tidak pernah minta diruqyah. Jadi kalau kita minta ruqyah, kita akan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab. Iya. Tetapi kalau kita minta untuk orang lain, maka boleh, tidak mengapa. Selama kita tidak bergantung kepada tukang ruqyah tersebut, kita bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Jadi hukumnya seperti itu. Dan teruslah berdoa kepada Allah, jangan pernah berputus asa berdoa, teruslah berdoa. Kemudian berikan pendidikan yang baik, pendidikan Islam. Kalau perlu berkonsultasi dengan ahli pendidikan, bagaimana mendidik anak kita dengan baik. Salah satu ustadz yang ahli pendidikan anak sesuai ajaran Islam, mungkin antum sering dengarkan di Radio Roja, Ustadz Abdullah Zain. Jadi antum dengarkan ada kajian khusus beliau, seri, itu berseri. Artinya ini ilmu yang memang perlu dimiliki orang tuanya. Bukan sekali dua pertemuan. Beliau sudah jelaskan berseri bagaimana mendidik anak. Ini penting bagi orang tua. Iya. Jadi usaha dan terus berdoa, jangan pernah berputus asa. Kemudian perhatikan dengan siapa dia berteman. Perhatikan dengan siapa dia berteman. Usahakan kita jadikan dia berteman dengan anak-anak yang baik. Maka ini juga pengaruhnya sangat besar kepada anak-anak kita. Kalau dia berteman dengan anak-anak yang tidak baik, maka akan menjerumuskan dia dalam perbuatan-perbuatan dosa. Barangkali demikian, wallahu alam. Agar terhindar dari kesyirikan, apa yang harus kita lakukan jika ada orang di sekitar kita yang kesurupan? Diruqyah. Diruqyah dia. Dan boleh kita bicara dengan jinnya untuk memberi nasihat. Sekedar memberi nasihat kepadanya, kalau dia kafir, ajak dia masuk Islam. Kemudian ingatkan perbuatannya ini zolim. Sekedar itu saja. Enggak usah tanya alamatnya di mana. Ya. Enggak usah panjang lebar. Ya. Cukup untuk sekedar menasihati dia agar keluar dan terutama agar dia masuk Islam. Ya. Jadi diruqyah. Apakah wajar jika kita merasa tidak aman atau takut terjerumus dosa syirik? Bahkan wajib. Wajib kita takut terjerumus dalam dosa syirik melebihi ketakutan kita terhadap apapun. Terhadap semua dosa-dosa maupun terhadap semua bahaya yang mengancam jiwa kita sekalipun. Sebagaimana kita jelaskan di awal tadi. Nabi Ibrahim alaihissalam takut terjerumus dalam syirik. Sehingga beliau berdoa, wajnubni wabaniya anna budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah patung-patung. Kata Imam Ibrahim At-Taimi, faman ya'manul bala' ba'da Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim saja takut, siapa lagi yang merasa tidak takut? Maka orang yang merasa tidak takut, dia adalah orang yang tertipu. Dia adalah orang yang merasa seakan-akan dia lebih baik dari para Nabi dan Rasul alaihissalatu wassalam. Iya. Apakah ada doa untuk terhindar dari kesyirikan? Ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada para sahabat. Coba jemaah sekalian, sahabat saja diajarkan doa ini. Artinya Nabi takut mereka terjerumus dalam syirik. Apa doanya? Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Artinya, Allahumma inni a'udzu bika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. An usyrika bika syai'an, dari mempersekutukanmu dengan sesuatu apapun. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu atas dosa yang aku tidak ketahui. Iya. Ini doa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabat. Walaupun asal doa ini mengajari mereka agar terhindar dari syirik kecil, riya, tapi doa ini berlaku umum untuk semua bentuk kesyirikan. Bagaimana mendakwahi keluarga yang masih melakukan syirik? Bagaimana cara yang baik dan efektif? Pertama sekali, hafalkan dalilnya. Contoh, dalil bahwa takut sial itu syirik. Hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man raddathu attiratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, dia telah berbuat syirik. Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu juga diriwayatkan Imam Ahmad tentang orang yang pakai jimat, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Itu yang paling bagus. Hafalkan ayatnya, hafalkan hadisnya, kemudian sampaikan. Lain-lainnya itu hanya penunjang, walaupun juga penting. Contohnya apa? Kasih hadiah, biar dia senang. Karena kalau orang sudah senang kepada kita, apapun yang kita sampaikan, dia terima dengan baik. Tetapi kalau orang sudah gak suka sama kita, karena sikap-sikap kita, walaupun kita sampaikan benar, dia berat menerima. Ini yang perlu kita ingat. Apalagi keluarga. Mereka mau ikut dakwah kita atau tidak, ketika kita berbuat baik kepada mereka, kita sudah dapat pahala besar. Bersedekah kepada keluarga, dapat dua pahala. Pahala sedekah, dan pahala menyambung silaturahmi. Jadi lebih utama bersedekah kepada keluarga dibandingkan kepada orang lain. Iya. Ziarah ke makam wali atau orang soleh dan meyakini bahwa terdapat keberkahan di sana, apakah termasuk syirik? Iya, ini termasuk syirik. Berdasarkan hadis Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu yang diriwayatkan At-Tirmidzi tentang kisah sekelompok sahabat yang baru masuk Islam, karena mereka belum tahu, ketika mereka dan Nabi SAW melewati sebuah pohon, kaum musyrikin mencari berkah dari pohon tersebut. Maka mereka pun meminta, "Ya Rasulullah, ija'al lana dhata anwatin kamalahum dhatu anwat." Tolong tetapkan untuk kami pohon untuk mencari berkah sebagaimana milik mereka. Maka jemaah sekalian, perhatikan apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Allahu akbar." Beliau bertakbir. "Innaha sunan." Sesungguhnya itu tradisi-tradisinya orang musyrik. "Kultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israila li Musa." Yang kalian katakan, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sama dengan ucapan Bani Israel kepada Musa. Kemudian beliau membaca surat Al-A'raf ayat 138. Tentang ucapan Bani Israel kepada Musa, Allah menyebutkan, mereka berkata, "Ija'al lana ilahan kama lahum aliha." Wahai Musa, tolong buatkan kami patung berhala untuk kami sembah sebagaimana milik mereka. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini, Nabi SAW menyamakan orang yang mencari berkah dari benda-benda. Dalam hal ini, pepohonan. Tapi ini berlaku umum, benda apa saja. Batu-batuan, kuburan-kuburan. Maka Nabi SAW menyamakan dengan apa? Dengan orang yang menyembah patung. Disamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dua-duanya syirik. Kenapa? Karena yang bisa memberikan berkah hanya Allah. Yang bisa menentukan sesuatu memiliki berkah hanya Allah azza wa jalla. Kemudian lihat apa jawaban Nabi Musa alaihi salam. "In qala innakum qaumun tajhalun." Musa berkata, "Sesungguhnya kalian adalah orang-orang bodoh." Inilah jemaah sekalian penyebab manusia terjerumus dalam dosa-dosa, terutama kesyirikan. Kenapa? Karena kebodohan. Bodoh gimana maksudnya? Enggak ngerti matematika. Enggak pintar fisika. Enggak tahu bisnis, bukan. Tidak belajar ilmu agama. Inilah yang menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Kemudian perhatikan peringatan Nabi SAW di akhir hadis ini. "Latarkabunna sanana man kana qablakum." Sungguh kalian benar-benar akan mengikuti umat-umat sebelum kalian. Artinya jemaah sekalian, kalau kita juga enggak belajar, tidak mempelajari ilmu tauhid, ilmu agama, maka kita akan terjerumus dalam kesyirikan. Iya. Jadi itu termasuk syirik. Apalagi kalau dia berdoa, memohon, meminta kepada penghuni kubur itu, maka itu syirik yang lain. Iya. Kemudian dia bawa pulang lagi batu-batunya, dijadikan sebagai jimat. Itu juga syirik yang lain. Kemudian hatinya bergantung, bertawakal kepada penghuni kubur itu. Itu juga syirik yang lain. Jadi bisa banyak kesyirikan yang dia lakukan. Keluarga masih mempercayai ajaran nenek moyang. Setiap malam Jumat, ibu saya suka bikin kopi hitam dan teh manis. Tambah rokok. Katanya untuk leluhur atau penjaga rumah. Padahal beliau tahu kalau itu adalah kesyirikan. Apa yang harus saya lakukan kepada ibu saya? Jangan pernah berputus asa untuk terus menasihati. Dan perbaiki kualitas nasihat kita. Sertakan dalil-dalil. Dan ajak untuk berpikir dengan akal sehat. Jemaah sekalian, di sini mengandung beberapa kerusakan akidah. Di antaranya meyakini para leluhur yang sudah wafat masih datang ke rumah kita, bahkan masih dibikinin kopi lagi. Dikasih lagi rokok. Itu kan haram. Allah mengatakan, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kamu membunuh diri-dirimu sendiri. Jadi, merokok itu haram karena itu termasuk membunuh diri sendiri. "Wala tulku biaidikum ila tahlukah." Jangan kalian jerumuskan diri kalian dalam kebinasaan. Sudah jelas dibungkus rokok kan? Rokok membunuhmu. Nah, ini bertentangan dengan dalil. Dalil-dalil menyebutkan orang yang sudah wafat, dia sudah berada di alam barzakh. Kenapa disebut barzakh? Barzakh itu artinya dinding pembatas. Karena dia enggak bisa menyeberang ke alam dunia. Sebab ada barzakh. Makanya disebut alam barzakh. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di hadapan mereka ada barzakh. Mereka tidak bisa menembusnya sampai hari kebangkitan. Baru mereka bisa keluar dari kubur. Maka meyakini ini saja sudah bertentangan dengan Al-Qur'an. Lalu siapa yang datang itu kalau bukan leluhur? Itu adalah setan untuk menyesatkan kita. Termasuk yang suka penampakan di jalan-jalan, kalau ada orang kecelakaan di situ kemudian mati, lalu dia menampakkan diri seperti orang yang sudah mati, itu permainan setan. Tidak mungkin jemaah sekalian orang yang sudah wafat bisa gentayangan di alam dunia, apalagi mau balas dendam. Itu enggak mungkin. Itu hanya ada di film-film, di sinetron-sinetron. Makanya kita harus waspada juga. Film-film, sinetron-sinetron ini tidak sedikit yang membahayakan akidah. Merusak keluarga dan anak-anak kita. Hati-hati. Iya. Kemudian, mempercayai mereka sebagai pelindung kita selain Allah, itu juga syirik. Persis seperti kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah dahulu yang Allah sebutkan dalam surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini ucapan para jin Allah sebutkan. Para jin ini mereka masuk Islam. Kemudian mereka bercerita tentang kesyirikan yang dilakukan dahulu oleh manusia kepada mereka. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya dahulu sekelompok manusia minta perlindungan kepada para jin, maka para jin itu hanya menambah ketakutan dan kelemahan mereka. Jadi mengharap perlindungan atau minta perlindungan atau ngasih sesajen walau bidan sebungkus rokok supaya dilindungi oleh para jin, maka itu adalah kesyirikan. Itu adalah kesyirikan. Kenapa itu kesyirikan? Allah sendiri yang mengatakan itu syirik dalam surat Al-Jin. Dan juga karena minta perlindungan kepada Allah itu ibadah. Kalau kita minta perlindungan kepada para jin, berarti telah beribadah kepada mereka. Bukankah Allah telah memerintahkan, Kul, a'udhu birabbil falak. Katakanlah, aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menguasai subuh. Jadi minta perlindungan kepada Allah, jangan minta perlindungan kepada para jin tersebut. Iya. Kemudian, kita banyak ibadah di rumah, banyak ibadah terutama baca Al-Quran, baca surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir, mudah-mudahan setan-setan itu semuanya lari dari rumah. Iya. Ajak juga orang tua kita, keluarga kita yang masih melakukan kesyirikan, ajak ke majelis-majelis ilmu agar mereka belajar. Iya. Saya punya restoran. Namun pada saat membuka usaha, orang tua saya menyuruh saya untuk bertanya-tanya dahulu kepada kiai agar restoran saya laris manis. Lalu kiai tersebut memberikan tulisan-tulisan Arab dan harus ditempel di dapur dan harus membakar dupa. Apakah termasuk kesyirikan? Syirik kecil atau syirik besar? Lalu apa yang harus saya lakukan? Itu termasuk kesyirikan dan itu bukan kiai tapi dukun. Ngasih kita jimat dengan tulisan-tulisan Arab, apalagi disuruh bakar dupa, itu sudah jelas-jelas jimat untuk penglaris. Maka itu adalah kesyirikan. Sebagaimana ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Siapa menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. Pertanyaannya, ini syirik besar atau syirik kecil? Percaya kepada jimat itu bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Syirik besar kalau kita percaya jimat itu bermanfaat dengan sendirinya. Bukan Allah yang memberi manfaat. Tapi jimat itulah yang memberi manfaat dengan sendirinya. Maka itu adalah syirik besar. Tapi kalau kita yakini jimat itu hanya sebab dan Allah yang memberi manfaat, maka itu adalah syirik kecil. Itu adalah syirik kecil. Tetapi kalau percaya kiai ini tahu perkara gaib, itu juga syirik besar. Kalau mempercayai kiai ini tahu perkara gaib, tahu masa depannya, tahu bagaimana nasib warungnya, maka ini adalah syirik besar. Iya. Buang semuanya. Apa yang harus dilakukan? Buang semua jimat-jimat itu. Kecuali kalau ada nama Allah, maka dihilangkan dulu nama Allah. Bisa dengan cara dicoret, atau dirobek, atau dibakar. Iya. Jangan kita buang sesuatu yang mengandung nama Allah ke tempat sampah. Itu tidak boleh. Tapi kalau gak ada mengandung nama Allah, hanya tulisan-tulisan Arab gak jelas, buang saja di tempat sampah, tidak apa-apa. Iya. Yang paling penting kita bertobat. Yang paling penting bertobat kepada Allah, karena ini dosa syirik. Bagaimana jika orang tua melakukan syirik, sedangkan kita tidak menegurnya? Apakah akan ada penghisaban untuk anak terkait hal itu? Dan apakah anak berdosa? Kalau hati kita masih mengingkari, masih menyalahkan dosa itu, maka itu sudah iman yang paling lemah. Iman yang paling lemah berarti apa? Dosa. Kalau kita biarkan keluarga kita melakukan syirik, apalagi orang tua kita. Dan kalau kita biarkan orang tua kita melakukan kesalahan, inilah kedurhakaan terbesar kepada orang tua kita. Itu anak durhaka. Kalau biarkan orang tuanya berbuat salah, tidak dia selamatkan orang tuanya. Coba jemaah sekalian, kalau orang tua kita mau jatuh di jurang, dia gak lihat di depannya ada jurang. Kalau kita biarkan, durhaka tidak? Durhaka. Begitu pula membiarkan orang tua kita masuk neraka, itu lebih durhaka lagi. Maka sebaik-baik bakti seorang anak adalah menyelamatkan orang tuanya dari neraka. Dan itulah tanda cinta yang sebenarnya. Kalau kita sayang kepada orang tua kita, selamatkan mereka dari api neraka. Iya. Tapi kalau hati kita menyetujui perbuatannya, maka kita menjadi syirik. Sama dengan pelakunya. Siapa yang meridhoi, menyetujui kesyirikan, dia juga sudah terjerumus dalam dosa kesyirikan. Iya. Namun kalau kita diam saja, selama hati kita mengingkari, kita tidak sampai terjerumus dalam kesyirikan, akan tetapi itu adalah perbuatan dosa yang menjadikan kita selemah-lemah iman. Iya. Bagaimana cara memberitahu keluarga atau kerabat dekat yang percaya pada paranormal? Sering diingatin, tapi seperti tidak dianggap. Jangan putus asa, teruslah berdakwah. Sampaikan surat An-Naml ayat ke-65. Tidak ada satu makhluk pun yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, tidak ada satu makhluk pun di langit maupun di bumi yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Sampaikan. Sampaikan juga hadis. Nabi SAW bersabda, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, yang hari ini mereka sebut paranormal, atau orang pintar, atau lebih tepatnya orang sok pintar, kemudian percaya dengannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau percaya. Bagaimana cuma nanya-nanya saja enggak percaya? Lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Salatnya selama 40 hari 40 malam tidak diterima. Sampaikan hadis-hadis ini. Ingatkan. Ajak juga ke majelis ilmu, mudah-mudahan dia bisa belajar lebih baik. Dan doakan supaya mendapatkan hidayah. Orang muslim tetapi mengucapkan selamat Natal kepada temannya. Apakah perlu enggak syahadat lagi? Mengucapkan selamat Natal, kalau dia mengucapkan itu dengan menyadari dan menyetujui. Menyadari bahwasannya perayaan Natal itu adalah perayaan kekafiran. Merayakan hari lahir Tuhan. Bukan seperti keyakinan kita, lahirnya Nabi Isa alaihissalam, tapi mereka merayakan karena lahirnya Tuhan bagi mereka. Kalau orang yang mengucapkan selamat Natal paham dengan apa yang mereka rayakan dan dia setuju dalam hatinya, dia enggak mengucapkan selamat Natal pun dia sudah kafir. Kalau dia setuju. Karena menyetujui kekafiran adalah kekafiran. Innakum idza mithluhum, kata Allah. Kamu sama dengan mereka kalau kamu menyetujui mereka. Tapi kalau dia mengucapkan itu, dia tidak ngerti bahwa itu adalah kekufuran. Dan bukan pula karena dia menyetujui kekufuran mereka, maka ini termasuk sikap loyal kepada orang kafir. Bersikap loyal kepada orang kafir. Yang seharusnya kita membenci dan memusuhi orang kafir, bukannya bersikap loyal kepada mereka. Akan tetapi, sikap loyal dalam bentuk seperti ini tidak sampai tingkat kekafiran, namun dosa besar. Iya. Termasuk syirik atau jika menggunakan kertas-kertas bertuliskan Arab yang kita tidak tahu maknanya apa, sebagai satu perlindungan atau perantara untuk penyembuhan, kelarisan pada dagangan, seperti yang banyak dilakukan pada tolak bala. Iya, itu termasuk jimat. Tulisan-tulisan Arab itu yang ada di kertas-kertas, bahkan orang Arab baca pun gak ngerti. Itu termasuk kategori jimat. Iya. Dan bahkan bisa jadi jamaah sekalian, di balik tulisan-tulisan itu, terdapat permohonan kepada setan. Simbol-simbol yang diberikan oleh setan, supaya setan mau menolong orang yang melakukannya. Atau memiliki kertas tersebut. Iya. Jadi, ini bahaya kalau kita gak ngerti artinya. Bisa jadi, itu adalah simbol-simbol setan. Dan minimalnya itu adalah jimat. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, barang siapa mempercayai dan menggunakan jimat, dia telah berbuat syirik. pada saat kita sholat, apakah kita harus memahami bacaan sholat? Harus dipahami jemaah sekalian. Karena sholat itu kita berdialog dengan Allah. Terutama surat Al-Fatihah. Dalam hadits qudsi Nabi SAW mengatakan, ketika hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah langsung menjawab, Hamidani Abdi, hambaku memujiku. Ketika hamba mengucapkan Ar-Rahmani Rahim, Allah langsung mengatakan, Asna alaiya abdi, hambaku menyanjungku, dan seterusnya. Bagaimana mungkin kita berbicara dengan Allah, tapi kita enggak pahami apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, enggak mungkin kita khusyuk kalau enggak ngerti apa yang kita baca. Lisan kita baca, hati kita memahami, itulah namanya khusyuk. Hati kita merenungkan apa yang kita baca. Ketika kita baca tentang keagungan dan kebesaran Allah, hati kita pun mengagungkan dan membesarkan Allah. Itulah namanya khusyuk. Kalau enggak ngerti artinya, kita sulit untuk khusyuk. Iya. Jadi harus berusaha. Walaupun enggak ngerti bahasa Arab, berusaha mempelajari makna-makna minimalnya zikir-zikir dalam sholat yang kita baca. Jika seandainya orang tua kita telah meninggal, sebelumnya pernah bekerja sama dengan dukun, apa yang harus dilakukan seorang anak jika mendoakan orang tuanya tidak diperbolehkan? Tadi saya sudah jelaskan, seorang muslim yang melakukan dosa kesyirikan tidak otomatis bisa divonis kafir. Tidak otomatis bisa divonis musyrik. Karena ada al-udhru bil jahal. Dia diberi udhur disebabkan ketidaktahuan. Jadi, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu dan hilang penghalang-penghalang. Di antaranya, melakukan iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepadanya, yaitu memahamkan dia bahwa itu adalah syirik. Kalau dia sudah paham dan dia lakukan, barulah dia pantas divonis sebagai musyrik. Oleh karena itu, yang bisa memvonis orang itu musyrik atau kafir, secara umum hanya para ulama atau orang-orang yang berilmu. Kenapa? Karena hanya orang berilmu yang bisa menegakkan hujjah dan bisa memahamkan. Intinya, selama kita tidak bisa memvonis kafir, maka hukumnya dia masih muslim, kita doakan semoga diampuni. Beda kalau sudah jelas-jelas kafir. Contohnya pindah agama. Itu lain lagi ceritanya. Walaupun orang tua kita sendiri, dengan jelas dia pindah agama, murtad, maka kita enggak boleh lagi mendoakan. Kita tidak boleh lagi mendoakan. Wallahu alam. Apakah pahala anak soleh akan mengalir kepada orang tua kita yang berbuat syirik? Kalau dia sudah sampai tingkat murtad, keluar dari Islam, sampai mati enggak bertobat, maka tidak ada manfaat doa anak untuknya. Tidak pula amal soleh baginya. Karena amal-amal soleh bagi seorang muslim terhapus. Afwan, bagi seorang musyrik terhapus. Sebagaimana telah kita sebutkan tadi, bahaya syirik yang kedua, amal solehnya sendiri saja terhapus. Apalagi amal soleh dari orang lain. Jadi kesyirikan itu adalah penghalang diterimanya amal-amal soleh yang dia lakukan maupun dari orang lain. Jamaah sekalian, mohon maaf waktunya sudah habis. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Tapi saya cuma dikasih waktu sampai jam 11. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.